Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan beberapa hukuk, hak-hak az-zawja 'ala zawjah, hak-hak suami bagi seorang istri, atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada sang suaminya. Kemarin telah disebutkan beberapa poin, maka kita masuk poin berikutnya, yang keempat. Kata muallif, la takhruju min baitihi illa bi idznih. Di antara haqquz zawj yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah agar istri tidak keluar dari dalam rumah suaminya kecuali dengan izin sang suami. Iya. Seorang suami, ini kata Ibnu Qudamah rahimahullah, disebutkan di dalam kitab beliau Al-Mughni, walizawji man'uha min al-khuruj min manzilihi ila ma laha min hubud sawa'un arada ziyarah walidayha am iyadatuhuma. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, bagi seorang suami hendaklah memperhatikan terhadap sang istri. Ya, ketika dia ingin keluar dari rumahnya dan dia memiliki hak untuk mencegah sang istri untuk keluar dari rumahnya, yakni mencegah keluar dari perkara yang memang tidak perlu untuk keluar, kecuali untuk perkara yang memang harus keluar, seperti ziarah pada kedua orang tuanya, menengok, hudur jenazah atau menghadiri jenazah bapak atau ibunya. Naam. Dikatakan oleh Imam Ahmad, fi imra'atin laha zawj wa ummuhu maridah wa ummu maridah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang seorang istri yang punya ibu dan sakit, yakni ibunya sakit. Ta'atu zawjuha aujab 'alaiha min ummiha. illa ayazana zaujaha. Kata Imam Ahmad bahwa seorang istri tayyib wajib mentaati sang suami. Iya. Dan mentaati suami lebih wajib dalam hal ini dari sekedar menengok ibu yang sakit, kecuali kalau suami itu mengizinkannya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, namun perlu ditanbih di sini bagi para suami-suami yang kadang dengan hak seperti ini mereka mendolimi para istri. Ya, tidak melihat maslahat-maslahat kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya kebolehan mencegah mereka itu karena mempertimbangkan pertimbangan yang syar'i. Ya, pertimbangan-pertimbangan yang memang kalau dia keluar itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Mungkin safar yang panjang, tidak memiliki mahram, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain yang tidak memungkinkan untuk dia keluar. Oleh karena itu, hendaklah ketika istri ingin menengok ibunya, bapaknya, saudaranya, ya, kalau memang itu memungkinkan secara syar'i, maka suami jangan sampai mendzalimi sang istri di sini. Ya. Karena kita tahu menyambung silaturahmi adalah salah satu ibadah. Bahkan Nabi SAW mengancam, la yadkhulu jannah qati', tidak masuk jannah orang yang memutus silaturahmi. Maka termasuk muasyarah yang baik bagi suami ketika istri meminta izin, itu adalah dia mengizinkannya kalau memang keluarnya itu tidak menimbulkan banyak masalah, baik masalah terkait dengan syar'inya atau perkara yang lainnya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari jalan yakni haddatsana Az-Zuhri an Salim an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ista'zanat al-mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'ha. Ya. Apabila meminta izin istri dari kalian ke masjid, berangkat salat ke masjid, fala yamna'ha. Maka janganlah engkau menghalang-halangi. Ya. Yani dalam lafaz yang lain, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian menghalang-halangi istri-istri kalian ketika izin masuk ke masjid salat berjamaah. Namun di sini para ulama telah membahas secara rinci, keluarnya dia ke masjid itu dilihat juga sisi-sisi yang lain. Apakah dia mau keluar rumah dengan tetap menjaga hijabnya apa tidak? Ya, karena berhijab hukumnya wajib ketika keluar rumah. Nah, sebagaimana dia juga musolat wajib, maka adab-adab keluar rumah juga harus kita perhatikan. Suami jangan membiarkan keluar dengan tidak berhijab. Juga dilihat aman dari fitnah apa tidak, dari madarat-madarat yang mungkin muncul apa tidak, perhatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita kemarin hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Hadis Bukhari. Naam, dari Usama bin Zaid, tidak pernah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki dari fitnahnya kaum wanita. Oleh karena itu wanita ketika keluar rumah, mau ke masjid, hendaklah mereka diperhatikan adab-adabnya. Ya. Jadi, kalau memang mereka aman dari segala hal yang membahayakan, Tayyib, maka ini suami hendaklah mengizinkannya. Ya, kecuali kalau di sana ada hal-hal yang memang akan memadaratkan keluarnya dia dari rumah ke masjid, maka hendaklah suami mencegahnya. Ya, demi kemaslahatan istri. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 32, beliau menyebutkan tentang wanita yang keluar rumah suami tanpa izin suami pada perkara yang memang tidak perlu keluar dari rumah. Bagaimana? Kata Syekhul Islam, "Idza kharajat min darihi bi ghairi idnihi fala nafaqata laha wala kiswah." Apabila seorang istri keluar tanpa izin dari rumah suaminya, maka tidak ada nafkah baginya. Iya. Oleh karena itu, na'am, hendaklah seorang istri memperhatikan tentang kedudukan suaminya. Suami merupakan orang yang wajib dia perhatikan dalam hal ketaatan. Jangan meremehkan. Ya, jangan sampai meremehkan seorang suami. Dia keluar rumah, memberitahu, apalagi perjalanan yang jauh. Kalau sekedar keluar rumah, menjemur baju di samping rumah, ya, itu suatu hal yang maklum, jelas diketahui ya. Iya, pagi-pagi, habis nuci, mungkin suaminya yang nuci, sang istri yang jemur, ya. Karena suaminya harus pergi dulu kerja, ya. Maka keluar yang seperti ini, ya, menjemur di samping rumah, apalagi aman dari segala hal yang membahayakan, ya. Maka yang seperti ini tidak mengharuskan dia untuk meminta izin, karena sesuatu yang sudah maklum. Tapi kalau keluar rumah pada keadaan tertentu, suami lagi pergi. Tiba-tiba pulang rumah kosong, anak tidak ada, istri tidak ada, suami bingung kemana ini. Tahu-tahu di situ ada tulisan, saya sedang pergi keluar kota menengok ibu yang sakit. Ya, nah ini namanya keluar rumah tanpa meminta izin. Tayyib. Dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah bagaimana kedudukan suami. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Dalam hadis Tirmidzi yang datang dari Abu Hurairah, wal hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang, niscaya aku akan perintahkan para istri sujud kepada siapa? Suaminya. Hadis Tirmidzi. Perhatikan para pendengar sekalian, para ibu-ibu rumah tangga, ya, yang mana suami merupakan orang yang memiliki kedudukan besar di hadapannya. Kalau seandainya orang sujud, itu boleh, karena agama tidak membolehkan sujud kepada orang, entah orang itu masih hidup atau orang itu sudah meninggal. Sama, tidak boleh sujud kepada orang, ya, entah itu orang besar atau orang kecil, sama, tidak boleh sujud. Ya, seandainya hal itu boleh, sujud kepada orang itu boleh, niscaya yang pertama kali disuruh sujud kepada orang adalah para istri-istri. Agar sujud kepada siapa? Suaminya. Suaminya. Kenapa? Ini adalah karena sebab besarnya hak-hak para suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Jadi, jangan meremehkan. Ya. Jangan meremehkan seorang suami keluar rumah, beritahu, apalagi zaman sekarang Sudah zaman gampang, mudah ya, berhubungan. Ya, tinggal SMS, telepon, ya, kalau sempat, tidak sempat, bicara langsung. Masya Allah, kemudahan-kemudahan sangat banyak. Maka jangan sampai istri itu meremehkan dalam hal ini terhadap sang suami. Dia adalah pemimpin kita. Coba kalau istri keluar dari rumah, nah, tiba-tiba terjadi sesuatu, naik motor misalnya, keluar ke luar kota. Kalau terjadi sesuatu, tidak ngomong kepada suami, ya, maka kalau terjadi sesuatu, siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali? Suaminya, ya. Nah, karena itu, perhatikan, tidaklah yang seperti ini, walaupun kelihatannya ringan, tapi kadang seorang wanita itu menganggap remeh, ya. Tayib, apalagi kalau mungkin suaminya dari sisi harta kurang bisa mencukupi, ya. Doa apa? Minta izin segala. Ini juga untuk kepentingan dia kok. Nah, jangan sampai meremehkan suami. Ini diantara adab yang keempat. Yang keempat ya? Iya, Ustaz. Sekarang masuk yang kelima. Wa min haqqihi 'alaiha, dan di antara hak-hak yang harus ditunaikan oleh para istri kepada suami adalah antahfadha min malihi. Agar seorang istri itu menjaga harta suaminya, ya. Hendaklah dia menjaga harta sang suami. Iya. Agar dia menjaga sang suami, harta sang suami. Artinya, hendaklah fala tatasarraf min malih bi ghairi ridha. Hendaklah istri itu tidak membelanjakan dari harta suami kecuali dengan keridhaannya. Ya. Hendaklah ketika kamu membelanjakan harta itu, hendaklah sesuatu yang benar-benar suami itu ridho. Hendaklah benar-benar suami itu ridho. Jangan sampai membelanjakan harta yang menjadikan ribut keluarga. Suami tidak ridho dengan apa yang kita belanjakan. Ya. Kenapa? Li'annaha ra'iyatun fi baiti zawjiha. Karena yang namanya istri adalah penanggung jawab pada rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Suami keluar dari rumah bekerja, meninggalkan rumah dan harta dan anak. Siapa yang menjaga? Yang sangat bertanggung jawab di sini adalah istri. Maka jangan sampai ketika istri keluar, kemudian kita dengan seenaknya menggunakan harta-harta suami tanpa mendapatkan ridho darinya. Iya. Yang ini dalam kebaikan tentunya ya. Qala, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salihah. Kata beliau, wala tukhalibuhu fi nafsiha wala malihi bima yakrah. Wanita yang salihah adalah wanita yang tidak menyelisihi suaminya tentang dirinya. Dia berusaha mencocoki dan mencari keridhaan suaminya, dan tidak pula menyelisihi harta suaminya. Suaminya menginginkan ini harta dibelanjakan dalam kebaikan. Jangan menghambur-hamburkan harta, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Maka ketika seorang istri ingin mendapatkan gelar wanita salihah, dia jadikan apa yang diamanahkan oleh suami benar-benar. Dia itu menggunakan harta sesuai dengan apa yang benar-benar suami itu ridha. Iya. Karena kadang seorang menganggap remeh terhadap harta suami. Padahal barakallahu fikum, harta itu amanah yang akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dia mengeluarkan sesuatu dari harta suaminya, harus dengan izinnya. Harus dengan izinnya. Iya. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun binti Utsbah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya adalah seorang yang sahih. Sahih kata ulama yakni asyad minal bukhl, lebih sifat bakhil, bahkan lebih dari itu. Jadi di atas bakhil. Ya. Jadi dia merasa sayang kalau hartanya berkurang. Bahkan lebih dari itu. Walaysa yu'tini ma yakfini wa bani. Lalu Hindun minta fatwa. Dia tidak memberikan nafkah kepadaku yang mencukupi diriku dan anakku. Ya. Wa hal 'alayya junahun an akhudha min malihi syai'a? Perhatikan. Apakah boleh aku mengambil? Apakah aku berdosa kalau mengambil dari hartanya? Ya. Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambillah harta suamimu itu yang sekiranya mencukupi dirimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ini hadis riwayat Muslim. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Hadis ini mengisahkan ada seorang lelaki atau suami apabila menghalang-halangi dirinya memberi nafkah kepada istri atau kepada anak. Maka bagi para istri boleh mengambil harta suami tetapi yang secukupnya. Ya, sesuai dengan cara yang baik, sesuai dengan cara yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan membolehkan wanita mengambil harta kecuali karena sebab suami itu menghalang-halangi apa? Tidak memberi nafkah. Iya. Tidak memberi nafkah. Iya. Oleh karena itu, kalau untuk mengambil kebutuhan anak dan istri itu dibolehkan karena itu perkara yang wajib, suami wajib memberi apa? Nafkah kepada istri, anak, kan gitu. Tapi kadang ada suami yang pelit. Dompetnya selalu diumpetin. Ya. Jadi kalau dia mentraktir teman-temannya, enteng. Kepada teman-teman yang bukan ada hubungan dengan keluarga, ya, dengan entengnya. Walaupun keluar biaya besar, kadang ringan. Tapi kadang kepada istri sendiri, kepada anak sendiri, luar biasa bakhilnya. Nah, kadang ada tipe laki-laki seperti ini. Maka Nabi memberikan izin bagi suami yang dia tidak mau mengeluarkan nafkah yang wajib bagi anak dan istrinya, Nabi mengizinkan mengambil wanita mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya dan tanpa dengan ridhonya, karena tidak mau memberikan hal yang wajib untuk anak dan istri. Iya. Oleh karena itulah, kalau hendak bersedekah, hendaklah meminta izin kepada suami. Ya. Kalau dia bersedekah dengan izin suaminya, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah." Apabila seorang istri berinfak dari makanan rumahnya tanpa membuat kerusakan dalam rumah tangganya, kana laha ajruha bima anfaqat, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang diinfakkan. Wali zaujiha bima kasaba walil khazini mislu dzalik la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Bagi suaminya juga mendapatkan pahala apa yang dia telah usahakan. Bagi penjaga seperti itu tidak berkurang sedikit pun pahala mereka sebagian dengan yang lain. Ya. Ini kalau dia sedekah tapi izin dulu kepada siapa? Suami. Bikin kue yang banyak. Tahu tetangga ada hajat, perlu ditolong. Ya, keluarganya sakit, lagi repot. Kita bikin makanan yang banyak. Bukan sekedar untuk suami dan anak, tapi dilebihkan. Kita antar kepada keluarga yang sedang punya hajat tadi. Dan suaminya meridhoinya. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau istri sedekah tanpa izin yang terang, yang jelas kepada suami, pahalanya dapat separoh. Pahalanya dapat berapa? Separoh. Separohnya, tidak sempurna. Iya. Ini perlu izin. Iya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dari Abu Hurairah. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Idza anfaqat al-mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falaha nisfu ajrih. Apabila seorang istri berinfak dari harta usaha suaminya, karena memang yang berhak berusaha mencukupi rumah tangga itu siapa? Suami. Suami apa istri? Suami teman-teman. Suami. Sekarang banyak terbalik ya. Suami di rumah jadi suami rumah tangga. Sementara kadang istri jadi istri kepala rumah tangga. Tangga. Balik. Nah. Padahal yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga adalah suaminya. Ya. Maka kalau ada seorang istri mendapatkan nafkah dari suami, ya, dia infakkan, ya, infakkan dari harta tadi, tapi tanpa izin dari suaminya. Falaha nisfu ajrih, dia mendapatkan pahala separuh dari harta suaminya. Ya, oleh karena itulah, tayyib, memperhatikan, meminta izin kepada suami dalam hal kebaikan, ini merupakan perkara yang akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, suami dan istri. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, baru poin yang ke berapa tadi? Kelima. Kelima dari hukuk zauj dan semoga berfaedah. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani Anda di 101.4 FM Al-Mansurah Purbalingga, dan kini tiba saatnya sesi tanya jawab atas kajian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Iya. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika istri senang menonton TV, susah untuk membaca Al-Qur'an dan sholat subuh sering telat? Apakah seorang istri boleh dikerasi? Jazakallahu khairan. Pertanyaan dari 081-327-747 sekian. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Di istri yang melakukan kemaksiatan, telah dibahas pada kesempatan yang lalu tahapan-tahapan menasehati istri kita. Maka dalam menasehati keluarga ini adalah berarti mengajak kebaikan. Maka al-aslu, asal daripada mengajak kebaikan adalah arifku, dengan kelemah lembutan. Asal daripada mengajak kebaikan pada asalnya diawali dengan kelembutan. Sehingga jangan mengedepankan emosi, ya ini justru akan tidak baik akibatnya. Karena kita tahu istri itu seperti tawanan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum." Maka sesungguhnya wanita-wanita kalian ini, istri-istri kalian itu adalah awanun, tawanan-tawanan di sisi kalian. Maka yang namanya tawanan adalah berarti gambaran tentang kelemahan mereka. Perlu dijaga, perlu diawasi, perlu dibimbing, perlu diarahkan. Maka tayyib, ini butuh usaha-usaha yang sungguh-sungguh dengan kelemah lembutan, dan kemudian diajarkan ilmu, kemudian dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka dengan cara dinasehati sudah sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak sembuh, maka wahjuruhunna, hajar. Kalau sudah sembuh, jangan dilanjutkan. Kalau tidak, maka dipukul sebagai bentuk pendidikan. Ya, nah ini semua cara yang dituntun oleh Al-Quran, dan kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum, khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam menasehati dengan cara yang baik, dalam mempergauli dengan cara yang baik, dalam mengarahkan dengan cara yang baik, semuanya adalah penuh dengan kebaikan, bukan dengan apa tadi, dikasari. Bisa jadi dengan sikap kasar malah orang jadi lari. Lakun tafaddan khalidul qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau bersikap kaku, kasar ucapannya, akan meninggalkan kamu orang yang di sekitar kamu. Anaknya tidak suka duduk dengan kita, istri kita juga tidak suka duduk dengan kita, karena kita lebih mengedepankan apa tadi, kekasaran, ya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bagaimana kalau seorang istri ingin bersedekah tanpa izin suami dari harta kerja sendiri, Ustaz? Pertanyaan dari 0281-7645 sekian sekian sekian. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum. Dia bersedekah, ya? Iya, Ustaz. Bersedekah dari harta sendiri. Iya, dari harta milik sendiri. Maka barakallahu fikum, telah dibahas tadi bahwa kalau harta suami, hendaklah dia meminta izin kepada sang suami. Nah, sekarang bagaimana kalau harta sendiri? Ya, ada kisah menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah nasihat kepada para wanita-wanita. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para wanita-wanita untuk bersedekah, sedekah. Maka kemudian datanglah beberapa wanita Ansar menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya wanita itu adalah Zainab. Dia ingin menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah dapat pahala dia mau bersedekah kepada keluarganya, yakni suaminya. Ya, karena Ibnu Mas'ud suami dari Zainab orangnya fakir. Adapun Zainab, Naam memiliki beberapa harta. Maka dia tanyakan, minta fatwa ke beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada wanita ini bahwa dia mendapatkan ajar pahala sedekah dan ajar menyambung silaturahmi. Ya. Jadi barakallahu fikum, seorang wanita atau seorang istri harus pandai-pandai barakallahu fikum memanfaatkan harta miliknya untuk digunakan dalam kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.